Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala an'ad Sa'd yani dalam Ustazul Rumiyah an'atu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa hafdihi wa ta'rifi wa tankiri taqulu qama zaidun al-aqilu wa ra'aytu zaidun al-aqila wa maratu bi zaidin al-aqili wal ma'rifatu hamsatu asya al-ismul mudmar nahu ana wa anta wal ismul alam nahu zaidun wa makkah والاسم المبهم نهو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نهو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة والنكرة كل اسم شائن في جنسه يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلها دخول الألف واللام عليه نهو الرجل والفرس. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala qala al-mu'allif rahimahullah babun na'd an-na'd yani al-wasfa taqulu na'atahu ay wasafahu kata Syekh na'd yani al-wasfa yani sifat. Ucapanmu kamu katakan na'atahu, jadi maksudnya adalah wasafahu, mensifatinya. Walihada yutlaku ba'du nahwiyyin alaih al-wasfu. Sehingga sebagian nahwiyyin menamainya dengan al-wasf. Fal-wasfu, was-sifatu, wa-na'tu, bimanan wahid. Wasf, sifah, dan na'at itu satu makna. Ketiganya satu makna. Wa huwa ay an'atu wasfun yusafu bihi ma sabaqa. Na'at itu sifat yang disifati dengannya apa yang mendahuluinya. Disifati dengannya apa yang mendahuluinya. Sehingga fala taqaddamu na'atu ala man'uti. Sehingga na'at tidak akan mendahului yang dinaatinya. Sifat tidak akan mendahului yang disifatinya. Waqad yusafu biqadhin, waqad yusafu bimadhin, kadang disifati dengan celaan, dan kadang disifati dengan pujian. Fa'idha qulta ja'a zaidun al-adimu, faqad wasaftahu bimadhin. Kamu sifati Zaid dengan sifat pujian. Dia seorang adim. Wa idza qulta jaa Zaidun al-jahilu faqad wasaftahu biqadhin. Kamu sifati dengan celaan, dengan kejahilan. Jaa Zaidun al-halimu. Ini madah, sifat pujian. Jaa Zaidun al-ahmaqu. Ini qadhun, celaan. Ya, sifat yang disifat dengannya isim yang mendahuluinya dan tidak akan mungkin dia mendahului yang disifatinya. Kadang berupa pujian atau celaan. Hada min haitsul ma'na. Ini dari sisi makna. Anna na'ta wasfun lil man'uti wala budda an yatakhara anhu. Ini dari sisi makna, yang namanya na'at adalah sifat untuk yang disifati dan dia mesti akan di belakangnya, datang di belakang yang disifatinya. Qala amma min hasil i'rab, adapun dari sisi i'rab, dan ini terkait dengan pelajaran nahwu.